As-Su'aidan hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ke-47. Kehendak Allah adalah kehendak yang merupakan takdir ibtidaiyah yang mengawali. Sedangkan kehendak hamba adalah kehendak yang mengikuti. Dan dia adalah sababiyah, statusnya adalah sebab. Dalilnya firman Allah Ta'ala, seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan bertikai. Akan tetapi Allah melakukan ma yurid, apa yang Allah kehendaki. Fahum maka mereka, sungguh mereka menghendaki al-iktital, bertikai. Akan tetapi kehendak manusia untuk bertikai atau berperang adalah sebab dan statusnya mengikuti kehendak Allah. Wa innamal ladzi syaa'aha, sedangkan yang menghendakinya takdiran, dan itu menjadi takdir ijadan, yang mewujudkan adalah Allah. Maka seadanya Allah tidak berkehendak, ayaktatilu mereka untuk bertikai, maka mereka tidak bertikai meskipun mereka ingin untuk bertikai. Sebagaimana terjadinya peperangan di antara sebagian sahabat, mereka tidaklah menginginkan peperangan tersebut hakikatan pada hakikatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, menginginkan peperangan li hikmatin, karena satu hikmah yang Allah ketahui. Fahum kanu, maka adalah mereka para sahabat, mereka menginginkan damai supaya berakhirlah perselisihan di antara mereka. Namun terjadilah peperangan karena satu hal yang Allah ketahui dan hikmah yang iqtadoha, yang mengharuskannya. Fasarat, maka jadilah kehendak yang ibtidaiyah, yang mengawali dan yang menjadi takdir, itu dimiliki oleh Ar-Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kehendak makhluk, maka dia adalah kehendak yang statusnya mengikuti lima syi'atillah, kehendak Allah. Ditahzili masya'allah ayatiyahu, untuk terjadinya apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Dalil yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali setelah Allah menghendakinya, dan dia adalah Rabb semesta alam. Maka berdasarkan At-Takwir ayat 29, Allah jadikan kehendak hamba itu mengikuti dan setelah kehendak Allah. Dan satu hal yang telah terpatri dalam diri ahlu sunnah, bahasanya kehendak Allah atau masyiah itu maknanya sama dengan iradah kauniyah. Karena iradah syar'iyah tidaklah disebut dengan al-masyi'ah, namun disebut dengan al-mahabbah. Maka iradah syar'iyah itu sama dengan mahabbah, sedangkan iradah kauniyah itu sama dengan masyi'ah. Maka masyi'ah itu tidak terbagi menjadi dua. Yang terbagi menjadi dua adalah iradah. Wa ada tanbih, dan peringatan ini satu hal yang penting, karena ada sebagian orang yang mengatakan, ya dalam bahasa Arab tentunya, innallaha yasha'ul iman nabi, Allah menghendaki dalam makna dengan diksi masyiah untuk diriku, sedangkan aku asya'ul kufra. Aku menghendaki kekafiran, fawaqa'at masyiati, dan yang terjadi adalah masyiahku atau kehendak dalam pengertian, dalam diksi masyiah. Walam taqa', dan tidaklah terjadi masyiatullah. Nah ini keliru. Karena tidaklah kita katakan innallaha yasha'ul imana, namun innallaha yuridul imana. Wa ana asya'u al-kufra. Fa waqa'at masyiati walam taqa, bukan masyiatullah namun iradatullah. Ini kalau dalam sisi bahasa Indonesia tentunya kalimat yang sedang kita bahas tidak. Ini karena terjemahannya sama saja iradah sama masyia. Ini kalimat ini kalimat salah. Kemudian kalimat benarnya bagaimana? Ini hanya dari sisi bahasa Arab. Wahada dan inilah yang menjadikan Mu'tazilah Qadariyah mengeluarkan kekafiran dari bagian apa yang Allah kehendaki. Tujuannya hatta la yuthbitu, sehingga mereka tidaklah menetapkan pertentangan dua masyiah plus menangnya masyiah hamba. Dan jadilah mereka hanya Mu'tazilah hanya mengimani satu iradah saja, yaitu iradah syar'iyah. Wa aslul ghalat, dan akar kesalahan anak bahasanya mereka Mu'tazilah, mereka labeli mereka sebutkan, mereka labeli rasa cinta Allah wa tashri' dan syariat atau hukum Allah dengan sebutan masyiah. Wa hadha khata'un, dan ini adalah satu hal yang keliru. Karena harusnya disebut dengan sebutan iradah. Fa Allah arada syar'an al-imana, karena secara syariat Allah menginginkan imannya orang kafir. Dan apakah iradah syar'iyah labuta antaqa'ah harus terjadi? Jawabannya terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Maka Allah yuhibbu mencintai, menginginkan dalam pengertian mencintai imannya orang kafir. Akan tapi tidak semua yang Allah cintai harus terjadi. Fahumma safa al-mahabbah wa iradah syar'iyah, maka mereka sebut mahabbah dan iradah syariah, mereka Mu'tazilah menyebut mahabbah dan iradah syariah dengan sebutan masyiah. Alatila buddha antaqa, yang harus terjadi. Maka jika Allah masya'a menghendaki dalam pengertian masyiah, ya, iman dari orang kafir, maka tidak boleh tidak, artinya harus iman tersebut terjadi. Wa ma'adhalika, padahal iman tidak terjadi. Sehingga menanglah masyiah orang kafir dibandingkan masyiah Allah menurut Mu'tazilah. Fa naqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka Mu'tazilah, seandainya Allah sya'a bi'iradatihi al-kauniyah al-imana minal kafir, seandainya Allah menghendaki dengan iradah kauniyah imannya orang kafir, lama takhallafa anil imani mutlaqa, maka dia tidak akan meleset dari iman sama sekali. Walau sya'allahu al-ghaiman, bukan ghain itu ya, harusnya hamzah. Walau sya'allahu al-imana minan nasi, seandainya Allah mengendaki iman dari semua manusia dengan masyia, lawaqa'a, akan terjadi rohma meskipun an'unufihim, rohma an'unufihim, meskipun mereka tidak menginginkannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, seandainya Rabbmu menghendakinya, yaitu masyiah, niscaya manusia, semua manusia yang ada di muka bumi akan beriman. Faka'ana, maka seakan-akan Allah mengatakan, seandainya aku berkehendak kaunan secara kauni agar mereka beriman, tentu mereka semua beriman. Maka tidaklah mungkin masyiah hamba bertentangan dengan masyiah Allah. Akan tetapi imannya mereka satu hal yang tidak aku kehendaki kaunan secara kauni, meskipun aku menginginkannya secara mencintainya secara syar'i. maka boleh jadi sebagiannya beriman dan sebagiannya kafir. Maka intinya masyiah itu harus terjadi. Adapun iradah, yaitu iradah syar'iyah, maka boleh jadi terjadi dan boleh jadi la taqa' tidak terjadi. Inilah mabda, inilah hal yang mendasar yang menjadi sebab al-ghalat, kesalahan alladhi waqa'at fihi al-qadariyah, yang qadariyah terjumus ke dalamnya. Itulah al-ghalat, yaitu al-khaltu, mencampur adukkan antara masyiah dengan mahabbah, antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Mencampur adukkan dalam pengertian, pada akhirnya bisa kita katakan, mereka qadariyah hanya mengimani iradah syar'iyah saja. Dan tidak mengakui adanya iradah kauniyah. Dan tidak membedakan iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Ya, maka berkenaan dengan dua macam iradah, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, tentu ada sejumlah perbedaan. Ya, sejumlah perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah tadi disebutkan. Perbedaannya, iradah kauniyah itu semakna dengan masyiah. Sedangkan iradah syar'iyah itu semakna dengan al-mahabbah. Artinya jika kita jumpai ayat menggunakan kata-kata arada yuridu, maka dilihat. Yang lebih tepat itu diganti dengan ahabba yuhibbu ataukah tidak. Jika yang lebih tepat itu diganti dengan ahabba yuhibbu, oh, maka berarti ini iradah syar'iyah. Namun jika tidak cocok kalau diganti dengan ahabba yuhibbu, oh, maka ini berarti iradah kauniyah. Tadi kita baca ayat tadi saya misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menginginkan iradah kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka kita lihat kata-kata yuridu di sini. Bisakah kita ganti? Teka cocokkah seandainya kita ganti dengan ahabba yuhibbu? Maka jawabannya cocok. Allah cinta, senang jika ada kemudahan yang didapatkan oleh manusia. Dan Allah tidak cinta seandainya ada terjadinya kesulitan pada manusia. Maka ini menunjukkan bahasanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, di sini adalah iradah syar'iyah. Ditambah lagi Allah menginginkan kemudahan, namun tidaklah mesti itu terjadi. Ada sebagian orang yang ingin mempersulit dan menyusahkan dirinya sendiri. Kemudian tadi telah kita baca beda yang lainnya antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kemudian adapun iradah syar'iyah boleh jadi terjadi dan boleh jadi tidak terjadi. Namun beda yang lainnya, iradah syar'iyah pasti sesuatu yang Allah cintai. Sedangkan iradah kauniyah belum tentu satu hal yang Allah cintai. Supaya kita paham dua jenis iradah ini, maka contohnya adalah imannya Fir'aun dan kafirnya Abu Bakar. tentang Fir'aun. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan imannya Fir'aun? Apa jawabnya? Iya, dalam pengertian iradah, dengan pengertian iradah syar'iyah. Allah menginginkan imannya Fir'aun iradatan syar'iyatan, dengan iradah syar'iyah. Apakah Allah menginginkan kafirnya Fir'aun? Apakah Allah menginginkan kafirnya Fir'aun? Apakah ada iradah Allah untuk kafirnya Fir'aun? Ada. Itu iradah kauniyah. Maka imannya Fir'aun adalah iradah syar'iyah. Dan kafirnya Fir'aun adalah iradah kauniyah. Kemudian Abu Bakar. Dan Abu Bakar. Maka apakah Allah menginginkan kafirnya Abu Bakar? Kaunan? Tidak. Apakah Allah menginginkan kafirnya Abu Bakar syar'an? Tidak. Maka apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan imannya Abu Bakar? Apakah Allah mengendaki imannya Abu Bakar? Iya, secara syar'an dan kaunan. Ini secara syar'an dan kaunan. Maka imannya Abu Bakar itu satu hal yang Allah kehendaki. Syar'an secara syariat Allah kehendaki, kaunan juga Allah kehendaki. Dan kafirnya Abu Bakar satu hal yang tidak ada padanya iradah Allah. Baik syar'an, karena kekafiran bukanlah satu hal yang Allah cintai. Tidak pula kaunan, karena dia sesuatu yang tidak terjadi pada diri Abu Bakar. Maka imannya Abu Bakar itu satu hal yang Allah kehendaki, kaunan wa syar'an. Dan kafirnya Abu Bakar itu satu hal yang tidak Allah kehendaki, syar'an wala kaunan. Imannya Fir'aun itu satu hal yang Allah kehendaki, apa? Syar'an. Imannya Fir'aun itu satu hal yang Allah kehendaki syar'an. Tidak kaunan. Karena iradah kauniyah sama dengan mahabbah. Iradah syar'iyah sama dengan mahabbah. Maka imannya Fir'aun satu hal yang Allah kehendaki syar'an, la kaunan. Dan kafirnya Fir'aun, dan kafirnya Fir'aun adalah satu hal yang Allah kehendaki kaunan, la syar'an. Nah, kemudian kaidah yang ke-48. kebaikan dan kejelekan dinisbatkan kepada Allah dalam pengertian khalqan Allah yang menciptakannya, takdiran dan Allah yang mentakdirkannya. Sedangkan kebaikan dan kejelekan dinisbatkan kepada hamba, tasabuban, hambalah yang menjadi penyebabnya, waktu saban, dan hambalah yang melakukannya. Maka jika Allah, jika Al-Quran menyebutkan kebaikan dan kejelekan, ketahuilah annahu yuridu biha al-umur al-kauniyah, yang dimaksud dengan al-hasana wa sayi'ah adalah perkara-perkara kauni yang Allah kehendaki, yang manusia mendapatkan manfaat dengannya, itu hasanah, atau manusia mendapatkan bahaya karenanya, itulah asayi'ah. Jatuhnya hujan itu kebaikan. Al-qahtu, kemarau panjang, itu adalah asyia. Menang dalam perang, itu bagian dari al-hasanah, sedangkan al-hazimah, kalah perang, bagian dari syia. Maka istilah al-hasanah dan syia dalam Al-Quran, artinya sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu yang bahaya. Dan bukanlah yang dimaksud dengan hasanah dan syia di sini, maksiat atau taat. Contohnya firman Allah Azza wa Jal, jika mereka mendapatkan hasanah atau kebaikan yaitu nikmat, mereka mengatakan hadi min indillahi, ini dari sisi Allah. Jika kejelekan yaitu musibah menimpa mereka, mereka mengatakan hadihi min indik, ini adalah gara-gara keberadaan dirimu. Demikian juga firman Allah, ma asbaka min hasanatin faminallahi, semua kebaikan yang engkau dapatkan itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayi'ah, dan semua kejelekan yang terjadi itu musibah, fa min nafsik, itu adalah karena sebab dirimu sendiri. Maka jika dijumpai kata-kata hasanah dan sayi'ah dalam Al-Quran, ketahuilah bahasa yang dimaksudkan adalah hal yang manfaat ataukah musibah secara kauni. Maka kematian adalah musibah minas sayiat, sehingga dia bagian dari sayiat. Walahayat, sedangkan adanya kehidupan, adanya kelahiran, kebalikan dari mati. Walinjab, dan adanya keturunan, itu bagian dari al-hasanah, kebaikan. Sakit itu bagian dari kejelekan, badan sehat itu bagian dari hasanah. Kelebihan fa berarti. Fama yusibu an-nasa minal khairat, maka kebaikan yaitu nikmat yang didapatkan oleh banyak orang. Wama yusibu minal madarat, dan madarat yang menimpa banyak orang, apakah dinisbatkan kepada Allah ataukah dinisbatkan pada diri sendiri. Kaidah mengatakan tidaklah kita nisbatkan kepada Allah secara mutlak, dan tidak pula kita nisbatkan kepada makhluk secara mutlak, namun kita rinci. Maka hasanah dalam pengertian nikmat, sayi'ah dalam pengertian musibah, Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan, Allah yang wujudkan. Maka dari sisi ini dinisbatkan kepada Allah. Maka Allah lah yang menciptakan hujan dan yang menciptakan kemarau. Allah lah yang menciptakan menang perang dan kalah perang. Allah lah yang menciptakan sehat dan sakit. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Allah lah yang menciptakan dekat dan jauh, cinta dan benci. Fal hasanatu sayyi'a wa sayyi'at, maka semua nikmat dan musibah khalqan wa taqdiran minallahi, diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Namun jika anda tertimpa sayi'atun ay musibatun musibah, fahuna tunzabu ilaika anta tasabuba, maka musibah dinisbatkan kepada anda wahai manusia, karena adalah penyebabnya. Artinya bima kasabat yaduka anta, musibah itu terjadi karena ulah, yaitu maksiat yang dilakukan oleh tanganmu sendiri. Ai annaka antal al-mutasabbib, engkau lah penyebabnya. Fiha, terjadinya musibah. sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Allah zalim sedikit pun kepada para hamba. Maka kita jumpai di sini faedah ini, bahasanya bentuk sirah mubalaghah itu bisa artinya bukan sirah mubalaghah. Ayatnya bunyinya wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Zalam artinya sangat zalim. Namun makna ayat bukan hanya meniadakan, bukan hanya meniadakan kezaliman yang berlebihan, namun meniadakan kezaliman sama sekali. Maka bukalah maknanya Allah itu tidaklah sangat zalim sama hamba, cuma agak zalim saja. Bukan demikian. Dan Allah tidak zalim sama sekali kepada hamba. Wa inama yusibul abda, namun yang menimpa hamba berupa as-sayiat, kejelekan, yaitu musibah, kalqahti semacam kekeringan atau kemarau panjang, itu disebabkan sukmi dampak jelek maksiat manusia. Demikian juga kalah dalam perang disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Demikian juga penyakit. Itu qad yakunu, boleh jadi terjadi karena sebab maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Fabana lana, bana artinya jelas. Bana yabinu, jelas. Jelaslah bagi kita bahasanya al-hasanat, nikmat, dan musibah dinisbatkan kepada Allah dalam pengertian Allah yang mentakdirkannya dan yang mewujudkannya. Khalqan, Allah yang menciptakannya dan menakdirkannya. Sedangkan itu dinisbatkan kepada hamba iktisaban, karena hambalah yang melakukannya, wa tasabuban, dan yang menyebabkannya. Oleh karena itu terdapat dalam Al-Quran dua ayat. Orang yang bodoh mengira keduanya bertentangan padahal tidak. Ayat yang pertama, semua nikmat yang menimpa mereka. Dan jika nikmat itu menimpa mereka, mereka mengatakan hadihi min indillahi. Ini takdir dari Allah. Dan jika kejelekan yaitu musibah menimpa mereka, mereka mengatakan ini gara-gara dirimu. Fafaraku, maka mereka membedakan antara nikmat dan musibah. Lantas Allah mengingkari pembedaan ini dengan Allah katakan, katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Akan tetapi Allah katakan di ayat Allah tiba'da setelahnya, semua amal kebaikan yaitu nikmat yang kalian dapatkan itu datang dari Allah. Wa ma'asabaka min sayi'atin, sehingga semua musibah yang menimpamu, famin nafsik, itu gara-gara ulah dirimu sendiri. Maka ini nampak bertentangan. Kenapa? Allah ingkari, Allah melakukan Allah mengingkari rincian di ayat yang pertama. Kemudian Allah merinci dengan rincian yang sama di ayat yang kedua. Maka sebagian orang boleh jadi menyangka ini bertentangan. Akan tapi sebenarnya tidak bertentangan. Hal ini karena al-hasanatu wa sayi'at, nikmat dan musibah yang dinisbatkan di ayat pertama itu artinya nisbah penciptaan yang menakdirkan, mewujudkan dan yang menakdirkan. Sedangkan al-hasanatu wa sayi'at, kebaikan dan kejelekan yang dinisbatkan pada ayat yang kedua adalah nisbatu tahsilin waqtisabin, yang berupaya mewujudkan dan yang mengusahakannya. Maka tatkala orang-orang musyrik menyandarkan as-sayi'ah, musibah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam pengertian takdiran, ditakdirkan, wa tatayyuran, dan anggapan sial, Allah ingkari pembagian ini karena kita tetapkan semuanya datang dari Allah. Takdiran dari sisi takdir, wa ijad, dan mewujudkan. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla tentang Bani Israel, fa idza ja'atul hasanatu qalu lana hadhihi Ya, maka jika mereka mendapatkan nikmat, mereka mengatakan kami berhak dan pantas untuk dapat nikmat ini karena kami demikian dan demikian. Dan jika mereka tertimpa musibah, mereka menganggap sial gara-gara adanya Musa dan orang-orang yang mempersamainya. Maka di antara penganut akidah tatayyu' atau tiarah berdasarkan ayat ini adalah Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Fayaquluna, mereka mengatakan, apa yang menimpa kita kecuali gara-gara keberadaanmu engkau wahai Musa di tengah-tengah kami. Fahada kahada tamaman. Maka ini sama persis dengan yang itu. Itu dua ayat tadi. Ayat yang kedua sama persis dengan ayat yang pertama. Kenapa yang pertama salah, kemudian yang kedua betul? Falamma kanat nisbatum ilaihi, maka ketika itu dinisbatkan sebagai takdir, maka Allah katakan semuanya datang dari sisi Allah. Khalqan, Allah yang ciptakan. Ijadan, Allah yang mewujudkan. Wa takdiran, Allah yang mentakdirkannya. Akan tapi tatkala nisbah yang kedua, syarat nisbatah tahsilin adalah berkenaan dengan penisbatan tahsil yang mengupayakan dan yang mengusahakan, maka itu dinisbatkan kepada manusianya. Dengan Allah katakan, ma'asabaka min hasanatin faminallahi. Semua nikmat yang menimpamu, maka itu datang dari Allah. Artinya min fadlika, dari anugerah Allah. Wa ma'asabaka min sayiatin faminafsik. Tahsilan itulah yang upayakannya, iktisaban yang berupaya untuk mendapatkannya, bukan yang menakdirkan dan mewujudkan. Maka nisbah yang pertama, penisbatan yang pertama yang dinilai salah, karena itu dianggap sebagai takdir. Maka Allah ingkari. Sedangkan nisbah di ayat yang kedua adalah tahsilin waqtisabin, mengupayakan dan mengusahakannya. Maka Allah diamkan, Allah setujui. Maka tidak ada yang membingungkan dalam memahami dua ayat ini. Ringkasnya, al-hasanat, nikmat, wasi'at dan musibah dinisbatkan kepada Allah dengan status Allah yang mentakdirkan dan mewujudkannya. Dinisbatkan kepada manusia karena manusialah yang menyebabkannya dan yang mengupayakan terjadinya. Kemudian kaidah yang ke-49, tidaklah terjadi di jagat raya ini kecuali yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah. Maka semua yang merupakan konsekuensi rububiyah, semua yang Anda saksikan, matilan tergambar di depan dua mata Anda di langit dan di bumi, dan apa yang ada di jagat raya ini, maka wajib untuk Anda sadari bahasanya itu semua tidaklah terwujud kecuali setelah Allah izinkan secara kauni. Maka semua yang ada tidak boleh tidak tadkhulu, dia masuk di bawah lingkaran iradah kauniyah. Akan tapi harus disadari bahwa iradah kauniyah tidak mengharuskan cinta Allah. Maka jika yang ada di alam nyata itu satu hal yang dicintai oleh Allah dan Allah ridai, maka dia ada karena sisi kauniyah saja. Jika itu satu hal yang tidak Allah cintai, maka fahuwa mawjud, maka dia ada secara kauni saja, bukan secara syar'i. Semacam terjadinya kekafiran, zina, dosa dan maksiat yang lain. Maka terjadinya dosa zina dan dosa-dosa yang lainnya, itu satu hal yang Allah kehendaki secara kauni, namun tidak Allah cintai. Dan jika yang ada di kaunillahi, di alam nyata ini, sesuatu yang Allah cintai, fazid ala kaunihi kaunian, maka tambahkan di samping dia kauni, dia juga syar'i. maka dia adalah kehendak kauni Allah karena dia ada di fil kaun, di jagat raya, dan dia adalah syar'i karena Allah mencintainya. Wa dzalika, dan karena itu maka terkumpulah dua perkara, yaitu terkumpulah dua iradah ahyanan, terkadang terkumpul pada diri seseorang. Semacam imannya Abu Bakar itu kauni dari sisi dia ada dan terjadi secara kauni, dan dia adalah syar'i karena Allah mencintainya dan ridha padanya. Namun terkadang iradah kauniyah itu sendirian tidak dibersamai oleh iradah syar'iyah, contohnya kafirnya Abu Lahab. Maka itu satu kejadian yang ada dengan kehendak kauni Allah, akan tapi Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya. Maka tidaklah semua yang ada di hadapan Anda teranggap masuk ke dalam masyiah. Ya, maka falaisa kullu syai'in, maka tidak segala sesuatu yang ada di hadapan Anda teranggap masuk dalam mahabbah dan ridha. Ini satu hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka jika Anda katakan demikian atau Anda meyakini demikian, maka Anda akan jumpai masyakil, problem dan pertanyaan yang sangat banyak. Yaitu satu pertanyaan yang tidak ada jawabnya bagimu. Akan tapi setiap yang ada di alam nyata ini kita lihat, Anda lihat. Jika dia ada sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka ini ada secara kauni dan syar'i. Dan jika dia ada sesuatu yang tidak Allah cintai dan Allah ridai, maka dia itu ada hanya dengan iradah kauniyah saja. Maka jika ada yang bertanya, apakah maksiat itu Allah kehendaki atau tidak Allah kehendaki? Maka jawabannya Allah kehendaki secara kauni, tidak Allah kehendaki secara syar'i. Jika Anda bertanya, walimada, kenapa demikian? Apakah bisa kita bayangkan terpisahnya dua kehendak ini? Maka jawabannya, iya bisa. Fa'inana nuridu, karena kita sendiri dalam kehendak-kehendak kita, kita menginginkan sesuatu namun kita tidak mencintainya. Contohnya mengkonsumsi obat yang pahit. Maka umumnya jiwa manusia tidak menyukai obat yang pahit, akan tapi la buta lah minhu, harus mengkonsumsinya. Li ilmiha, karena dia tahu. Ya, karena dia tahu manfaat yang menjadi dampak dari mengkonsumsinya. Ya, contoh yang lainnya dari terpisahnya dua iradah adalah amputasi kaki. Untuk selamatnya nyawa. Maka dia tidak dicintai namun namun diwujudkan. Sebagaimana kalimat setelahnya. Kaqati, itu kurang wawu ya. Kalqatil udwi, semacam memotong anggota badan, al mutaakil, yang membusuk. Minal jasadi, dari jasad. Mutaakil itu membusuk. Dia memakan yang sehat. Ini dia memakan yang sehat. Ini bagian yang busuk. Jika dia biarkan, maka dia akan menggerogoti dan memakan yang sehat sehingga berubah jadi busuk. Maka membusuk badan atau raga yang membusuk, ini bahasa Arabnya muta'akil. Nah, ini perlu diamputasi. Kalau diamputasi, ini, maka selesai. Selawat nyawa selamat. Maka amputasi sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa secara zatnya, akan tetapi orang yang sakit itu yukdimu alaih, itu maju menerimanya karena dia tahu badannya tidak akan selamat kecuali dengan amputasi. Makin ada sebuah perkara yang kita lakukan padahal kita tidak menyukainya, akan tapi kita menginginkan karena satu maslahat yang menjadi dampaknya. Maka Allah Azza wa Jalla itu telah mentakdirkan kafir kekufuran dengan irada kauniyah dan tidak menginginkannya dengan irada syar'iyah. Lima yatartab alaihi minal masalih, karena maslahat yang terwujud karenanya, dan hikmah serta ilal sebab yang tidaklah diketahui dalam secara rinci kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jika Anda bertanya apa hubungan masalah ini dengan tauhid rububiyah, maka jawabannya karena masalah ini berkenaan dengan takdir, dan takdir adalah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah adalah derivat konsekuensi dari rububiyah. Maka apa yang terjadi dengan perbuatan Allah, maka boleh jadi Allah menghendakinya secara syar'i, dan boleh jadi Allah tidak menghendakinya secara iradah kauniyah. Maka ini bantahan untuk Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka tidak ingin Allah itu menghendaki maksiat, karena mereka hanya menetapkan iradah syar'iyah saja. Maka mereka mengatakan Allah harus kita muliakan dari menginginkan terjadinya maksiat. Sehingga akhirnya manusia punya kehendaknya sendiri, yang berdiri sendiri, tidak tergantung kepada Allah. Maka kita katakan ini, sebagaimana ada debat antara tokoh Mu'tazilah dengan seorang ulama Ahlus Sunnah. Ada kisah ini, si tokoh Mu'tazilah mengatakan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menghendaki kemaksiatan. Maka dia katakan demikian. Maka si ulama sunninya merasa disindir. Tahu kali ini disindir. Akidahnya disindir. Maka dia katakan segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terjadi di jagat raya ini kecuali yang dia inginkan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidaklah terjadi di jagat raya ini kecuali apa yang Allah inginkan. Maka ketika artinya ketika Mu'tazilah Qadariyah itu mengatakan manusia menciptakan perbuatannya karena dalam rangka tidak ingin Allah menghendaki maksiat, maka yang terjadi adalah terjadi di jagat raya ini sesuatu yang tidak Allah inginkan. Dan ini mengurangi kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin manusia itu beriman, manusianya ingin kafir, yang terjadi dan yang menang kehendak manusia. Maka ini satu celaan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaidah yang ke-50, Al-fa'alu lima yurid, zat yang melakukan apa saja yang dia inginkan, itulah yang berhak untuk disifati dengan semua sifat rububiyah. Dalilnya, dalil hal ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa'alu lima yurid, ya Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia Allah tidaklah ditanya tentang apa yang dia lakukan, namun mereka lah yang akan ditanya. Maka zat yang berhak untuk menjadi Rabb adalah yang melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa perlu mengambil izin dari siapapun, tanpa minta saran pada siapapun. Walaisat kudratu, namun tidaklah kemampuannya fil fi'lihi, untuk melakukan perbuatannya tunduk li surutin, untuk sejumlah syarat, tidak pula tunduk li asbabin, untuk sejumlah sebab. Kemudian kaidah yang ke-51, perbuatan Allah untuk makhluknya, jika itu sebagaimana yang diinginkan oleh makhluk, maka kewajiban makhluk adalah bersyukur. Bayangkan, namun jika itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh makhluk, maka kewajibannya adalah sabar. Ya, penjelasannya, perbuatan Allah jika itu adalah sesuatu yang kita sukai dan kita inginkan, tahwahu nufusuna, yang jiwa kita menyukainya, maka kewajiban kita tujaha fi'lihi hadha, tujaha artinya terhadap perbuatan Allah ini adalah kita bersyukur dan memujinya. Dan jika perbuatan Allah untuk kita sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, kewajiban kita adalah bersabar. Kemudian berharap pahala, kemudian ridha. Dan perlu diketahui, ridha terhadap musibah, satu hal yang diperselisihkan ulama, hukumnya wajib ataukah mustahab. Pendapat yang dinilai lebih kuat oleh penulis Fathul Majid secara kitab Tauhid dan yang lainnya, ridha terhadap musibah yang tidak cocok di hati kita, hukumnya mustahab, tidak wajib. Maka yang wajib adalah sabar. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Suhaib, Nabi SAW mengatakan sungguh menakjubkan karakter orang yang beriman, karena karakternya seluruhnya adalah baik. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itulah yang baik baginya. Jika dia tertimpa madarat, kesusahan, dia bersabar, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan hal tersebut tidaklah terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Maka hadis ini takrir menjelaskan kaidah ini dan dia adalah dalil kaidah ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan semua musibah yang terjadi, tidaklah musibah terjadi illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni. Wa man yu'min billahi, dan siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Maka izin Allah juga terbagi menjadi dua, ada izin syar'i dan ada izin kauni. Maka semua musibah yang terjadi, itu terjadi karena izin kauni Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qamah menjelaskan apa yang dimaksud dengan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dia adalah orang yang mendapatkan musibah, lantas dia yakin. Annah minallahi, itu salah cetak itu. Faya'lam alantas dia menyadari annah minallahi, fayardha wa yuslim. Maka dia kemudian ridha dan pasrah. Maka ridha dan pasrah ketika terjadi musibah, itulah yang disebut hidayah Allah, hidayah hati. Yahdi qalbahu. Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Nah, kemudian kaidah yang ke-52. Siapa yang mengingkari kalau Allah itu di atas seluruh makhluknya, maka dia telah menihilkan rububiyah Allah. Maka semua orang yang punya anggapan bahasanya Allah Azza wa Jal tidak berada di atas seluruh makhluknya, yaitu zat Allah, maka dia telah qadirun mencela rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan termasuk hal yang menakjubkan, yang paling menakjubkan, tidaklah mengimani sifat ini sebagaimana yang Allah kehendaki untuk sifat ini, kecuali satu golongan saja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allah itu punya sifat uluwu zat, zatnya tinggi di atas sana. Ada sifat satu-satunya yang Allah tetapkan dalam dalil-dalil syariat dengan jumlah dalil lebih dari 1000 dalil. Yang dalil-dalil tersebut disebutkan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Juz Islamiyah. Kemudian beliau kumpulkan lagi di kitabnya Istimak. Atau sammaha, atau 1000 dalil tadi disebut oleh Ibnul Qayyim dengan sebutan Juz Islamiyah. Sehingga beliau kumpulkan dalil-dalil tersebut di satu kitab yang beliau namai berkumpulnya para tentara-tentara Islam. Yaitu dalil-dalil tentang Allah ada di atas sana. Al-Ghuzwi untuk memerangi orang-orang yang mengingkari sifat Allah dan Jahmiyah. Maka yang dimaksud dengan tentara-tentara Islam adalah dalil-dalil yang demikian banyak menetapkan kalau zat Allah ada di atas sana. Maka Al-Quran dari awal sampai akhirnya membicarakan satu sifat dan mendalilinya. Kemudian mendalilinya dari Al-Quran, mendalilinya dari hadis. Kemudian juga didalil dengan fitrah, kemudian didalil dengan akal sehat. Wastafata dan Ibnu Qayyim panjang lebar untuk mendalilinya sampai menjelaskan bahasanya dalil zat Allah ada di atas sana lebih dari 10 dalil. Hatta sampai-sampai innahu karena banyaknya dalil Allah berada di atas sana, lam ya'ud al-ulama, tidak lagi para ulama ahlu sunnah menyebutkannya secara spesifik. Kemudian mereka pun menyebutkan nau'nya saja. Maka mereka katakan semua dalil yang menunjukkan sejumlah hal itu turun, maka dia dalil kalau Allah ada di atas sana. Dan semua dalil yang menunjukkan ala isbat, yang menunjukkan ada sesuatu yang naik menuju Allah, maka itu dalil Allah ada di atas sana. Maka siapa yang meragukan atau meniadakan dari Allah, kalau Allah di atas sana, dengan dia katakan Allah tidaklah laisa bi'alin bidhatihi, zatnya tidak di atas sana, innama huwa ainul alam, maka dia sama persis dengan jagat raya yang menyatu zatnya pada zatnya. Atau zat Allah itu halun, lamnya ditasdid, menempel, menitis di semua tempat. Maka dia telah menihilkan sifat rububiyah bagi Allah Azza wa Jal. Hal itu karena wajib mubayyanah terpisahkannya zat khaliq dengan zat makhluk. Maka kita imani bahasanya Allah itu tinggi zatnya di atas sana. Walabuta min kalimatihi dhatihi, dan harus kita tambahkan kata-kata dhatihi. Kenapa? Karena ahlul bid'ah mereka menetapkan ulu juga bagi Allah, yaitu uluul qadr dan uluul qahr. Uluul qadr itu artinya sifat Allah adalah sifat-sifat yang luhur dan mulia, dan uluul qahr artinya Allah memaksa dan menundukkan hambanya. Padahal dua ulu ini tidak ada beda antara kami dengan mereka dalam menetapkannya. Yang menjadi perbedaan antara kami dengan mereka adalah uluwudzat, zat Allah tinggi di atas sana. Maka kita mengimaninya sebagaimana dalam bentuk yang Allah inginkan. Fanusbitu, kita tetapkan dalam bentuk yang layak bilai bagi Allah. Maka kami yakini, wahai kelompok ahlu sunnah wal jamaah, bahasanya Allah tinggi dengan zatnya. Dan bahasanya dia memiliki tinggi yang sempurna dengan zatnya, sebagaimana dengan keagungannya dan kemuliaannya. Wahum yungkiruna hadha, dan mereka mengingkari hal ini. Bisabab inukronihim, karena mereka mengingkari. Lahu annal uluwa. Bahasanya ulu, kalau kemudian ditetapkan ulu, mengharuskan menetapkan arah bagi Allah, padahal arah itu sudah tidak ada dari Allah. Dan telah kami jelaskan bahasanya kata-kata jihad arah, baik menerimanya ataupun menolaknya, adalah kalimat yang global. Ini kami tidak menerimanya secara mutlak dan tidak meniadakannya secara mutlak. Dan tidaklah sepatutnya kita kaitkan ma waradat bihi, keterangan yang ada dalam dalil-dalil syariat yang mutawatir, kita kaitkan dengan beberapa ungkapan yang mujmalah, yang global, semacam tadi Allah memiliki arah. Maka siapa yang menihilkan dari uluzat menunggikan dari Allah kalau dia punya uluhudat, ya, maka dia telah nihilkan dari Allah an-rububiyatihi, dari rububiyah Allah, baik dia mau ataupun tidak mau. Maka tadi disinggung bahasanya al-ulu itu ada tiga. Uluwudzat, yang artinya Allah itu ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya dan berada di atas seluruh makhluknya. Maka semua makhluk di bawah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada uluwul qadr sama dengan uluwul sifat. Artinya semua sifat Allah sifat yang mulia. Tidak ada sifat Allah yang merupakan sifat yang buruk dan jelek. Kemudian ada uluwul qahr, yaitu memaksa. Maka apa yang Allah inginkan itulah yang menang, itulah yang terjadi. Dan tadi kita jumpai faedah. Kalau dua ulu yang terakhir itu diterima semua elemen umat Islam. Tidak ada yang mengingkarinya. Kalau sifat Allah sifat yang mulia itu satu hal yang disepakati oleh seluruh elemen umat Islam. Baik ahlu sunnahnya ataupun ahlu bid'ahnya. Bahkan mereka terjerumus dalam bid'ah itu dalam rangka menetapkan sifat mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka kenapa Mu'tazilah Qadariyah menolak menolak takdir, menolak perbuatan Allah takdir, jawabannya karena ingin memahasucikan Allah, ingin memuliakan Allah, jangan sampai punya sifat menginginkan terjadinya maksiat. Sedangkan uluwudzat itulah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Hanya ahlu sunnah tadi disampaikan, hanya ahlu sunnah yang mengimani uluwudzat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, tadi disampaikan berkenaan dengan uluwudzat, dalilnya banyak sekali, lebih dari 1000, dan 1000 dalil tentang Allah ada di atas sana itu dinamai oleh Ibnu Qayyim dengan nama Juyus Islamiyah. Kita tadi disampaikan dalil uluwudzat itu adalah Al-Quran, hadis, fitrah dan akal. Nah, kemudian man atallallah, kemudian kaidah yang ke-53, siapa yang menihilkan, tidak mengimani betapa luasnya pengetahuan Allah, maka dialah orang yang menihilkan rububiyah Allah. Karena dari konsekuensi rububiyah adalah umuma mil ilmihi, ilmu Allah yang demikian meluas tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang mengingkari sifat mengetahui aslan sama sekali, atau dibelokkan atau dikeluarkan dari makna yang benar sebagaimana kelakuan Mu'tazilah, atau menetapkan asal maknanya dan mengingkarinya, wa angkar kullaha, dan mengingkari semuanya, kal falasifah, sebagaimana para ahli filsafat, maka dia telah menihilkan dari Allah rububiyahnya, yaitu rububiyah Allah yang sempurna atau bagian dari rububiyah, atau satu bagian dari rububiyah. Fahatani sifatani, maka dua sifat ini saling berhubungan erat. Maka siapa yang mencela dua-duanya, maka dia mencela rububiyah Allah seluruhnya. Dan siapa yang mencela salah satu bagiannya, maka dia telah mencela rububiyah Allah dengan kadar celaannya. dua masalahnya adalah yang pertama Allah itu tinggi di atas makhluknya, yang kedua adalah ilmu Allah. Li'anna min akhasi khasa'isi rububiyyah. Karena sifat Rabb yang paling khas adalah tinggi di atas makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Dan dia tahu siapa yang menciptakannya. Karena Allah adalah As-Sayyid, pimpinan, Al-Malik, sang pemilik yang punya kewenangan untuk mengatur. Fakaifa yamliku, maka bagaimana mungkin dia memiliki tanpa dia memiliki ilmu? Bagaimana dia mungkin mengatur tanpa memiliki ilmu? Bagaimana dia mudabbir mengatur padahal dia tidak memiliki ilmu? Maka husnul tadbir, maka kemampuan mengatur yang bagus, kemampuan mengatur yang bagus, mana tuhu sebabnya adalah ilmu. Maka siapa yang mencela ilmu Allah, maka berarti dia mencela rububiyah Allah. Oleh karena itu Anda jumpai sebagian ayah, sebagian bapak, yang dia adalah Rabbud Dar, pemilik kepala rumah tangga. Jika dia bodoh, tidak memiliki kemampuan untuk mengajar dan dia tidak mau belajar, ya, dia tidak mau mengikuti kegiatan ad-dawrat fi ta'lim, ya, training-training untuk pengajaran, rupanya maka boleh jadi dia keliru dalam mendidik anaknya. Dan Allah huwa al-murabbi, dia adalah pendidik sejati untuk makhluknya. Maka jika kita mengingkari ilmu Allah dengan kita katakan Allah itu namanya alim, namun Allah tidak punya ilmu, sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Atau kita mengingkari ilmu Allah secara total, sebagaimana perkataan ahli filsafat seperti Ibn Sina dan yang lainnya. Maka mereka ini semua mencela rububiyah Allah. Di'ana menyudabiru, karena yang mengatur perkara keadaan alam ini, wa yusarif, dan mengaturnya. Wa man izmatu umurihi, dan adalah tali kekang urusan-urusannya ada di hadapannya. Bagaimanakah bisa-bisanya dia yusafu bi'ana ulaysa bi'alim. Bagaimanakah bisa-bisanya Allah dilabeli kalau Allah tidak punya ilmu. Maka ini celaan terhadap rububiyah Allah. Maka dua sifat ini, addu alihima binawajiz, pegangilah dengan gigi geraham. Karena menolaknya, mengkarinya, ada padanya qadhun, celaan terhadap rububiyah Allah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan khasimuhum bil ilmi. Debat mereka orang-orang yang menolak takdir. Debatlah mereka berkenaan dengan sifat Allah berilmu. Fa'in akaru khusimu. Maka jika mereka akaru mengakui kalau Allah telah tahu perbuatan manusia, apa yang akan terjadi, khusimu, maka mereka kalah debat. Wa in angkaru kafaru. Dan jika mereka mengingkarinya, maka mereka kafir. Maka berkenaan dengan masalah, berkenaan dengan masalah takdir, maka ada empat poin yang wajib diimani berkenaan dengan takdir. Yang pertama adalah Allah tahu segalanya. Kemudian yang kedua, Allah catat itu semua di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah mengendakinya. Kemudian yang keempat, Allah menciptakannya. Yang empat poin ini dibagi menjadi dua. Disebut biasa dengan sebutan martabah. Maka martabah yang pertama isinya adalah ilmu dan catatan. Martabah yang kedua isinya Allah mengendakinya dan Allah menciptakannya. Nah, orang yang menolak takdir alias qadariyah itu disebut ekstrim. jika penolakannya itu sampai pada martabah pertama. Ya, maka dia disebut dengan ghullat qadariyah. Orang yang ekstrim mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya kalau pengingkarannya pada martabah ats-tsaniyah. Dan orang yang mengingkari di al-martabah ats-tsaniyah, yaitu Allah mengendaki dan menciptakan, ya, orang ini labelnya mubtadi. Ya, sedangkan yang mengingkari di level martabah al-ula, labelnya murtad. Maka salaf sepakat akan murtadnya orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah tahu orang ini nanti akan berbuat demikian dan demikian. Nah, ada orang yang menolaknya. Allah tidak tahu nanti manusia ini mau berbuat apa. Allah baru tahu setelah manusia itu melakukannya. Maka qadariyah ekstrem semacam ini disepakati oleh salaf sebagai bukan muslim. Dia murtad dengan keyakinannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, bantah mereka bil ilmi. Fa in aqaru, jika mereka mengakui kalau Allah tahu apa yang akan terjadi, termasuk perbuatan manusia. Mereka mengakuinya, khusimu, maka mereka kalah. Kalau diakui kalau Allah tahu, kemudian Allah catat, apa masalahnya? Setelah itu Allah gandaki, setelah itu Allah ciptakan. Namun jika mereka mengingkari, berarti mengingkari ilmu. Berarti mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kafaru, mereka kafir. Dan perlu diketahui bahasanya ilmu Allah itu adalah sifat Allah yang paling luas. Karena ilmu Allah itu meliputi apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Dan meliputi apa yang mungkin terjadi dan yang tidak mungkin terjadi. Semuanya Allah ketahui. Semuanya Allah ketahui. Apa yang terjadi Allah ketahui. Apa yang akan terjadi dan mungkin terjadi, Allah ketahui. Apa yang tidak mungkin terjadi juga Allah ketahui. Apa yang tidak mungkin terjadi juga Allah ketahui. Apa yang tidak terjadi, Allah juga ketahui. Maka dia adalah sifat Allah yang paling luas. Maka diungkapkan bahasanya Allah itu innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu mengetahui makna apa yang terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan Allah tahu hal-hal yang tidak terjadi. Law kana, seandainya terjadi, kaifa yakunu, bagaimanakah detail kejadiannya, Allah tahu. Dan hal-hal yang tidak terjadi, seandainya terjadi, detail peristiwanya, kejadiannya, Allah tahu semua. Maka dia adalah ilmu Allah yang paling luas. Dia adalah sifat Allah yang paling luas. Kemudian kaidah yang ke-54. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahasanya semua syafaat milik Allah. Hada hal ini karena al-mutabbir yang mengatur, mutasarrif yang mengatur di dunia dan di akhirat hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara bentuk mengatur, wa tasyrif mengatur masalah akhirat adalah syafaat. Maka tidak ada satupun yang memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat di hadapan Allah. Dan mengatur amri syai'in min syafaat. Satu pun dari perkara syafaat kecuali setelah mengambil izin dan ridha dari Allah. Maka siapa yang beranggapan ada makhluk yang memiliki syafaat istiqlalan mandiri atau independen tanpa izin Allah, maka dia telah jadikan makhluk tersebut sekutu bagi Allah. Li'annahu wasafahu bitadbir fil akhirah. Karena dia mensifati makhluk tersebut punya hak mengatur di akhirat. Walidzalika, oleh karena itu syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik pada bisa diwujudkan oleh berhala-berhala mereka. Ini, oleh berhala, oleh patung-patung mereka wa'uthan dan berhala-berhala mereka satu hal ini tidak ada. Dalam kaidah ini adalah firman Allah, kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahasanya semua syafaat milik Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhai. Dan firman Allah, dan siapakah yang memberikan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan firman Allah, betapa banyak malaikat di langit tidaklah bermanfaat syafaat mereka syai'an sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan syafaat berkenaan dengan rububiyah. Karena syafaat itu dakhilatun termasuk di bawah pengaturan Allah dalam masalah dunia, dalam masalah manusia di akhirat. Maka tidak boleh kita yakini ada seorang yang memiliki syafaat ini selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka makhluk tidaklah mampu memberikan syafaat ibtidaan dari awalnya ataupun istiqlalan independen. Baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang jadi rasul. Tidak pula wali yang merupakan orang saleh. Bahkan sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberi kesempatan untuk memberikan syafaatul uzma illa kecuali setelah datang lantas dia mensungkurkan wajahnya bersujud di bawah ars Allah, lantas Allah yaftah alaih. Allah yaftahu alaihi yaftahullahu, Allah membukakan pada dirinya kalimat-kalimat pujian dan sanjungan yang bagus. Satu kalimat kalimat pujian yang tidak belum Allah ilhamkan kepada satupun orang sebelumnya. Sampai akhirnya dikatakan kepada Nabi kita, wahai Muhammad angkat kepalamu, katakanlah maka engkau didengar, mintalah akan diberi, berilah syafaat niscaya akan tersyafa', akan dikabulkanlah syafaatmu. Maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat sejak awal, maka dia tidak perlu minta izin dan bersujud semacam ini. Maka jika itu tidak ada dari sang Nabi, padahal demikian mulia keagungan beliau, maka tidak adanya dari yang lainnya lebih-lebih lagi. Ya, maka idza intafat, jika tidak bisa memberikan syafaat, padahal kedudukan beliau demikian mulia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak adanya hal itu pada yang lainnya lebih-lebih lagi. Nah, karena itu tidak ada satu pun yang mampu memberikan syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla ibtidaan di awalnya. Walidzalika, oleh karena itu sangkan orang-orang musyrik tentang berhala-berhala mereka sebagaimana firman Allah, mana'budum, tidak kami menyembah mereka supaya kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka mengatakan, ha'ulai syufa'a'una 'indallah, mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka mereka menetapkan syafaat untuk selain Allah kepemilikan yang mandiri tanpa bergantung pada ketentuan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melabeli mereka sebagai orang yang dengan label syirik dan kufur. Dan Allah batalkan syafaat mereka dengan sebab keyakinan ini. Maka siapa yang menetapkan adanya syafaat yang independen tanpa perlu minta izin pada Allah, maka dia telah jadikan orang tersebut sebagai sesembahan, telah menjadikan sebagai Rab di samping Allah Azza wa Jal, wal'iyadu billahi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, tentang seorang yang sedang menetap di negeri minoritas muslim, dia diundang makan oleh dosennya, kemudian disajikan makanan ayam, tidak mau makan karena khawatir proses masaknya tidak halal. Bagaimanakah sebenarnya hukum makan daging olahan di negeri non muslim? Maka hukum asalnya kita bedakan antara negeri musyrikin dan negeri ahli kitab. Kalau negeri musyrikin, Jepang, Korea atau yang lainnya, hukum asalnya semuanya haram. Ini, kecuali yang memang kita ketahui secara real, kalau itu halal. Dari proses penyembelihannya, kemudian proses gorengnya, ini, misalnya kalau itu digoreng. Adapun negeri jika itu negeri ahli kitab, ya, negeri didominasi di Nasrani taat, didominasi Nasrani taat, maka hukum asalnya adalah ya, halal sembelihannya. Kita cuma bahas tentang sembelihannya. Halal sembelihannya. Kecuali jika kita ketahui di negeri tersebut keadaan proses penyembelihan tidak demikian. Maka tadi statusnya halal sembelihannya. Kemudian namun kalau di situ sudah jamak, goreng itu pakai minyak babi pasti. Sudah jamak itu demikian. Ya, maka berarti ya, di kasus negeri A yang demikian keadaannya, hukum asal yang dimasak pakai minyak, ada unsur minyaknya, itu hukum asalnya haram. Karena kita tidak hanya menghindari banyak non-muslim yang beranggapan ya, bahasanya orang Islam cuma enggak makan babi. Tapi mereka enggak tahu kalau kita juga enggak boleh makan selain babi, kalau gorengnya pakai minyak babi atau minyak bangkai atau yang lainnya. Ya, banyak yang berprasangka yang penting enggak babi itu sudah halal. Padahal tidak demikian. Bahkan jika gorengnya wajannya sama. Antara yang ini dipakai untuk goreng babi. Habis itu goreng ayam. Maka ayamnya haram dimakan kaum muslimin. Maka banyak non-muslim yang tidak tahu hal ini. Yang mereka tahu, oh, asalkan enggak babi itu halal. Ya. Padahal tidak sesederhana demikian. Sehingga ketentuannya atau kemudian hukum asalnya, kemudian hukum praktis di masing-masing negeri nanti beda. Nanti hukum asalnya, kemudian hukum keadaan negeri tersebut bagaimana. Apakah terjadinya musibah yang menjadi sebab seorang itu menjadi bertobat, menjadi taat, semakin dekat kepada Allah? Terjadinya musibah itu termasuk iradah syar'iyah ataukah iradah kauniyah? Termasuk iradah kauniyah namun mengandung hikmah. Iradahnya iradah kauniyah namun mengandung hikmah dan manfaat. Jika kami akan salat berjamaah di masjid, muncul was-was di hati apakah sudah wudu ataukah belum. Tapi kami meyakini hati sudah wudu. Sampai selesai salat kami yakin sudah wudu. Walau masih ada rasa was-was sebelum wudu. Jika yang terjadi sebenarnya belum wudu atau lupa wudu, bagaimanakah hukumnya? Jika itu sesuatu yang telah terjadi, ya, telah selesai ibadahnya, telah selesai, maka ragu-ragu tidak dianggap kecuali yakin. Ada data yakin kalau memang belum wudu, maka ketika itu sholat wajib diulangi. Ada data yakin. Nih. Ada data yakin pakai CCTV di tempat wudu. Tidak ada saya. Tidak ada saya di tempat wudu sejak tadi. Padahal tadi berangkat ke masjid kentut. Sampai masjid jam sekian kok enggak ada di tempat wudu. Ya berarti memang ada data yakin kalau belum berwudu. Maka salat wajib diulangi. Namun kalau ibadah sudah selesai timbul ragu-ragu, hukum asalnya ragu-ragu ini tidak teranggap. Kecuali ada data yang yakin yang menguatkannya. Bolehkah mencetak kitab-kitab para ulama yang tersebar di internet untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan? Masalah ini masalah hak cipta, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kemudian tidak kita anggap secara sama sekali, ataukah kemudian totalitas harus dianggap? Ataukah kemudian dirinci? Rinciannya adalah tidak boleh jika merugikan. Tidak boleh jika merugikan. Artinya versi cetaknya tidak laku. Gara-gara versi cetak tidak laku gara-gara hal ini. Ya, maka dia rugi. Tapi kalau dia tidak rugi, kenapa? Karena versi cetak memang sudah tidak ada. Versi cetak sudah tidak ada. Itu sudah dicetak 10 tahun silam, sekarang tinggal ada PDF-nya di internet. Kemudian kita cetak sendiri. Maka tidak ada, maka kita tidak merugikan. Tidak merugikannya. Maka ada ulama yang memberikan rincian demikian. Dan yang memberikan rincian dan pendapat yang merinci ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Jadi kalau tidak merugikan tidak merugikan penerbit karena memang sudah enggak cetak. Atau kemudian negeri kita bukan daerah pasarnya. Dia memang tidak masarkan sampai Indonesia. Dia cuma masarkan ke negeri-negeri teluk. Maka tindakan kita ngeprint, nyetak, ya tidak merugikan dia. Karena memang ya, kita bukan sasaran di wilayah penyebaran buku-bukunya. Demikian juga, wallahu ta'ala a'lam, ketika boleh untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, manakala harga cetaknya terlalu mahal atau kemudian sangat sulit untuk mendapatkannya padahal kita punya kebutuhan mendesak. kloset menghadap kiblat bagaimanakah hukumnya? Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini ketika kondisinya adalah kondisi di dalam bangunan. Dan orang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya di dalam bangunan. Yang menjadi pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka bedakan antara kondisi di luar bangunan dan di luar dan di dalam bangunan. Yang tidak boleh itu kalau yang tidak boleh kalau di luar bangunan. Kalau di dalam bangunan maka diperbolehkan. Itu pendapat jumhur ulama, Syafi'iyah dan yang lainnya. Maka idealnya ya tentu di antara hal yang dianjurkan keluar dari perselisihan ulama. Sebagian ulama mengharamkan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat baik di luar bangunan ataukah di dalam bangunan. Di bangunan khusus untuk buang hajat ataukah di luar hal itu, di tempat terbuka. Maka menimbang perselisihan dan menimbang kaidah keluar dari perselisihan ulama satu hal yang dianjurkan, maka yang disarankan adalah ya, gimana kalau bisa kalau itu belum terjadi ya, kalau itu belum terjadi ya, bangunan dibangun kloset itu dibangun secara dibangun yang aman ya, sehingga kita bisa keluar dari perselisihan ulama. Namun jika ini keadaannya sudah memang demikian. Keadaannya memang sudah demikian. Kemudian menghindarinya satu hal yang sulit. Maka Allah Ta'ala A'lam menimbang. Bahasanya pendapat jumhur, fuqaha, mayoritas para ulama membolehkannya. Maka ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Ketika kita gunakan kloset tersebut atau ya, dengan posisi yang tidak semestinya. Apa hukum masih like postingan Instagram Instagram teman yang sedang ikut lomba poster yang mana ketentuan menangnya berdasarkan jumlah like supaya teman saya tersebut menang. Ini boleh-boleh saja. Ya. Jika posternya itu adalah poster yang baik, tidak ada unsur maksiat di dalamnya, tidak ada unsur yang bermasalah, boleh-boleh saja. Bolehkah makmum sujud sahwi sendiri? Mungkinkah kemudian ada kasus makmum sujud sahwi sendiri? Jawabannya mungkin. Ya, jawabannya mungkin untuk makmum masbuk. Ya, yang dia punya kekurangan satu atau dua rakaat. Ya, kemudian saat dia berstatus sebagai makmum, terjadi hal yang menyebabkan perlu sujud sahwi. Misalnya pakai tolak ukur mazhab Hambali yang mengatakan takbir intiqal itu wajib. Jika lupa maka perlu sujud sahwi. Saat dia jadi makmum ada takbir intiqal yang kelewatan. Dan dia makmum masbuk. Setelah imamnya salam, misalnya dia kurang satu rakaat, dia nambah satu rakaat. Dan dia tadi di salah satu takbir intiqalnya ada yang ketinggalan, yang tidak dia baca karena kelupaan. Maka dia nanti sujud sahwi sendirian. Tapi kalau dia bukan makmum masbuk, ya, makmum masbuk, maka setelah imam salam dia sujud sahwi sendirian, tidak boleh. apa batasan-batasan menggunakan fasilitas masjid bagi orang yang tinggal di masjid. Ya tentu dalam hal ini di antara batasannya adalah kemudian apa tata tertib dari pihak takmir secara umum. Di antara batasannya mana yang secara umum tentu kaidahnya secara umum bisa kita pastikan di tempat kita tidak berlebihan. Ini tidak berlebihan, ini tidak berlebihan, tidak kemudian misalnya fasilitas listrik itu tidak berlebihan, pemakaiannya tidak berlebihan, maka tentu secara umum bisa dikatakan itu satu hal yang ma'fu, satu hal yang dimaklumi. Yang tidak dimaklumi adalah hal-hal yang bersifat berlebihan. Tinggal di masjid, kemudian dia malah bikin bisnis terima laundry misalnya. Ya, lima bikin laundry non resmi gitu. Siapa yang mau teman-teman ya ini saya tentu ini akan berlebihan, memakai listrik yang berlebihan. Namun kalau pakai listrik yang wajar untuk boleh jadi setrika atau yang lainnya untuk nyetrika bajunya sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan bisnis atau kemudian bersifat berlebihan, nah ini bisa dipastikan ini satu hal yang tidak diridhoi. Ini jamaah enggak akan ridho uang infaknya dipakai untuk keperluan semacam itu. Ya, jika di sebuah TK ada kegiatan makan bersama, sebelum makan anak-anak TK tersebut mengucapkan kalimat sebagai berikut. Tata cara makan Rasulullah. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan dan seterusnya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Kalau dikatakan tata cara makan Rasulullah, maka semuanya harus ada dalilnya. Lain hanya kalau diganti dengan adab-adab makan misalnya. Ya, adab-adab makan. Boleh jadi tidak ada dalilnya, tidak apa-apa. Yang penting itu satu adab yang baik dalam makan. Misalnya cuci tangan sebelum dan sudah makan. Cuci tangan sebelum dan sudah makan, tidak ada dalilnya. Satu, kalau itu adalah adab dari Rasul. Tata cara makan dari Rasul. Maka seharusnya diganti dengan adab-adab makan. Atau adab muslim ketika makan. Ada muslim ketika makan. Tapi kalau kalimatnya tata cara makan Rasulullah, padahal itu satu hal yang tidak tidak ada dalilnya, maka ini berbahaya. Ini dusta atas nama Rasul. Man kadzaba alayya muta'ammida. Siapa yang dusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap tinggal di neraka. Jadi lebih longgar itu gunakan kata-kata adab makan, adab muslim ketika makan, 1, 2, 3, enggak ada, ini tidak harus ada dalilnya hal ini. Bisa nanti adab makan itu karena adab itu berpengaruh apa berkaitan erat dengan al-urfu, berkenaan erat dengan al-urfu. Kalau adab secara umum berkaitan dengan al-urf, sesuatu yang itu baik menurut urf meskipun tidak ada dalilnya bisa dimasukkan ke dalam bab adab. Bila kita diamani satu pekerjaan, namun kita sendiri merasa kurang mampu, tapi ada keinginan untuk belajar dan mencoba, lalu bagaimana? Sampaikan kepada yang ngasih amanah. Saya terima, namun tolong bimbing saya. Saya terima, namun saya tolong diajari. Bagaimanakah hukum penggunaan font atau huruf dalam poster-poster dakwah yang huruf T-nya menyerupai salib tanpa ada niat demikian? Nah, apakah itu termasuk kemudian termasuk salib yang terlang dalam hadis? Allah Ta'ala a'lam, tidak termasuk. Nabi memerintahkan untuk menghapus salib, untuk membuang salib. Apakah itu termasuk dalam hadis ini? Nabi katakan ketika melihat kalung salib dipakai oleh Adi bin Hatim, Nabi katakan itra hadas tonak hadal wasan, buang itu berhala. Nah, apakah huruf T yang seperti salib itu masuk dalam hadis ini? Wallahu ta'ala alam, tidak masuk. Karena dia huruf, bukan salib. Cuma ada bab yang lain. Ada bab etika, kepantasan, kesan yang tidak baik. Maka itu juga patut diperhatikan. Ini enggak pantas muka poster dakwah Masjid Al-Asri kemudian T-nya seperti itu. Ini poster masjid lagi misalnya. Enggak pantas, enggak layak. Maka tidak semua yang perlu kita tinggalkan harus termasuk dalam larangan dalam hadis. Bisa jadi karena pertimbangan kelayakan, kepantasan. Itu juga termasuk jadi bahan pertimbangan. Artinya, ya sebaiknya hindari font tersebut. Banyak kaidah tauhid dari kitab ini, bagaimana cara kita untuk mudah dalam menghafal dan mengamalkannya. Kalau menghafal ya, kata kuncinya diulang-ulang. Kata kuncinya diulang-ulang dibaca atau kemudian sudah pernah kita pelajari kemudian disampaikan kepada yang lain sehingga kita bisa mengulanginya. Ada kasus seorang anak dikirimi minuman air putih oleh orang tuanya. Air tersebut sebelum dikirimi dibacakan doa terlebih dahulu oleh orang tuanya agar mendapatkan inner beauty. Agar inner beauty anaknya keluar sehingga cepat dapat jodoh. Nah, kalau ini tujuannya, maka ini bermasalah dari sisi penetapan sebab. Ini nanti masalahnya di bab penetapan sebab. Doa tersebut surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Al-Baqarah 285-86. Doa tersebut dibaca persis setelah orang tuanya selesai sholat tahajud. Bagaimana hukumnya? Kalau hukum minumnya tidak masalah. Hukum kemudian bacaannya tidak masalah, namun hukum meyakininya. Kalau ini sebab keluarnya kecantikan dari dalam itu kemudian bisa keluar. Padahal kan kecantikan inner beauty kan maksudnya orangnya itu sifat-sifat yang baik, ya, karakter baik. Kok ini kok ada istilah inner beauty-nya keluar, mencorong gitu kan, terus bikin orang terpana, akhirnya kemudian jatuh cinta dan dapat jodoh. Maka ini berarti inner beauty yang lain ini. Kalau inner beauty yang saya pahami itu karakter, akhlak, perilaku. Maka itu inner beauty. Tapi kalau ini maknanya inner beauty keluar dengan minuman. Orang punya inner beauty ya berdasarkan pendidikan. Pendidikan akhlak, pendidikan adab, pendidikan moral, pendidikan agama. Jika dia punya inner beauty, qanaah, sabar, dan seterusnya. Namun ini ada makna yang lainnya. Saya kira ada keyakinan yang lainnya tentang definisi inner beauty. Boleh jadi dia dianggap ada cahaya gaib yang keluar. Gitu. Ya, nanti akan keluar pada wajah seseorang dan membuat banyak orang tertarik padanya. Gitu. Ya, maka inner beauty, konsep inner beauty yang dia miliki itu apa? Khurafat jangan-jangan. Jangan-jangan statusnya khurafat. Tidak benar, ngarang aja. Ya, kemudian yang kedua, air ini, air bacaan Al-Ikhlas Falak An-Nas itu jadi sebab untuk itu, ini juga tidak benar. Jadi kalau kemudian ada anggapan air bacaan setelah selesai tahajud baca Al-Ikhlas Falak An-Nas itu akan jadi sebab kalau diminum maka wajah anaknya itu akan nampak bercahaya. Gitu. Anggap saja demikian maknanya. Maka ini menetapkan sebab yang bukan sebab. Ini menetapkan sebab yang bukan sebab, statusnya syirkun asghar. Kalau masalah minumnya tidak masalah, tapi masalah keyakinannya. Masalah bacaannya tidak masalah. Atau kemudian bermasalah dari sisi bacaan ini dianggap memiliki manfaat itu. Itu bermasalah. Sedangkan masalah minumnya pada dasarnya tidak masalah. Kecuali jika kalau kita minum itu malah nanti menguatkan keyakinan orang tua. Wah memang betul kan manfaat. Wah. Ini, habis minum itu sebulan habis itu ada orang datang lamar. Wah ini memang wah tambah mantap dia dengan konsepnya semacam itu. Nanti adiknya juga digitukan lagi, adiknya digitukan lagi. Kalau perlu keponakannya juga digitukan juga. Sehingga bikin dia mantap dengan keyakinannya. Maka itu ya jangan dukung hal demikian. Tapi kalau hukum asalnya minumnya tidak masalah. Kecuali dikhawatirkan ini menjadi mendukung semakin mantapnya orang tua dalam hal ini dengan keyakinan yang tidak benar. Bagaimana cara menasihati orang tua yang sering menuntut anaknya dalam masalah dunia, jabatan, dan malas belajar ilmu agama? Maka di antara kiat penting dalam masalah ini adalah menggunakan cara berpikir orang tersebut. Ini. Jika dia bukan orang-orang yang agamis, maka jangan direspon dengan cara agamis. Nah, direspon dengan cara yang dia faham dengannya. Maka boleh jadi mengeluarkan dalil tidak tepat dalam masalah ini. Nah, yang lebih tepat ya, dengan bahasa yang tidak menyinggung, ini kita katakan ya, jabatan tidak dibawa mati, Pak. Nah. Ya, misalnya. Ya, atau kemudian dengan boleh jadi memanfaatkan nasihat kakek, nasihat nenek, atau kemudian nasihat Pak D. Nah, itu yang kita ambil. Ya, dulu Simbah ngomong demikian. Ya, ora sah ngoyole urip ning donya kuwi. Ah, itu. Pernah Simbah pernah ngomong demikian. Nah, itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai omongan Simbah. Kalau kemudian ayat Quran, hadis Nabi, malah kemudian malah responnya negatif. Tapi kalau dalilnya Simbah, itu malah boleh jadi lebih mengena. Maka di antara kiat penting dalam masalah ngasih saran, ngasih masukan pada orang itu menggunakan cara dia berpikir. Kalau dia bukanlah orang yang agamis, maka tidak cocok direspon dengan cara-cara agamis. Namun dengan cara-cara yang lainnya yang bisa dia pahami. Jika seorang bekerja di tempat yang haram, kemudian dia ingin keluar dari pekerjaan tersebut karena sudah tahu hukumnya, lalu jika dia ingin bekerja dengan memanfaatkan uang gajinya dulu, apakah ini diperbolehkan? Boleh ngambil modal secukupnya. Ya, boleh dia ambil modal dari gaji yang dia ketahui ini adalah gaji yang haram karena pekerjaan yang haram secukupnya saja. Apakah boleh jamaah masjid ngecas HP di masjid? Maka kaidahnya sebagaimana tadi kita sampaikan, kalau itu tidak berlebihan, secara umum orang tidak mempermasalahkannya. Dan apalagi itu nilainya juga sedikit, tidak kemudian menghabiskan biaya yang mahal, menyedot biaya yang mahal, pulsa listrik yang mahal, karena ini. Maka secara umum, insya Allah tidak mengapa. Secara umum tidak mengapa, kecuali masjidnya punya aturan, dilarang ngeces, ya, maka taati. Tapi kalau tidak ada aturan, kemudian atau bahkan malah difasilitasi, berarti boleh. Numpang mandi di masjid, apa hukumnya numpang mandi di masjid? Kalau kita baca misalnya, terutama buku-buku Syafi'iyah, masalah air masjid keras sekali. Dia adalah air wakaf. Jika air wakaf ini air wakaf untuk wudu, maka tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Maka kembali ke ala kulli hal, ya. Dalam masalah ini orang perlu tahafut, orang perlu hati-hati. Jika memang statusnya kita nilai air ini adalah air wakaf. Air wakaf. Air wakaf untuk jamaah masjid, keperluan masjid. Ya, maka apa keperluan masjid? Keperluan masjid boleh jadi jamaah mau berwudu, jamaah mau buang air untuk kemudian cebok. Atau kemudian ada jamaah yang sampai ke masjid baru ingat, oh ternyata saya mandi junub. Kemudian dia mandi. Atau kemudian itu untuk fasilitas orang yang tinggal di masjid. Maka untuk pemakaian semacam itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau ini mumpung memanfaatkan kesempatan rumah saya samping masjid. Tidak perlu bikin sumur, nanti kalau mandi nebeng aja ke masjid. Maka ini bab yang lainnya, bab yang berbeda. Jadi kalau wajar ada kebutuhan, wajar ada kebutuhan, insya Allah tidak mengapa. Sampai masjid ingat, belum mandi junub, harus pulang jauh. Akhirnya malah tidak jadi sholat di masjid. Maka misalnya mandi di situ satu hal yang tidak mengapa. Atau kemudian pemakaian yang wajar 1-2 dan itu tidak berlebihan, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau jadi langganan, malah mengsengaja memanfaatkan. Padahal plus orang ini tidak pernah infak listrik di masjid lagi. Nah, ini tentu satu hal yang tidak benar. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.